ketahuan penyamarannya. Maka ada yang menyelamatkan Ustaz Somad dari mulai turun pesawat sampai naik pesawat. Yang menyelamatkan itu kalau di airport ketemu orangnya pakai warna bajunya biru laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap Balam, cakepnya mana? Kalau Tuhan menangkap Balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum makan. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, tolong bawa ikan tenggiri. Ustaz Somad belum bisa ceramah kalau ibu-ibu masih berdiri. Bercanda aja. Ya, tujuannya berdiri biar supaya bisa lihat Ustaz Somad. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Ustaz Somad sampai di airport, lalu dari airport turun, kira-kira bisa gak lewat jalur yang biasa? Gak bisa. Kalau lewat jalur biasa ditarik orang minta foto. Jadi dia mesti jalur khusus. Setelah sampai keluar, masuk ke mobil, baru selamat. Nanti pas mau pulang gitu juga. Udah pakai masker, sudah pakai topi, udah pakai jaket, gak pakai sorban. Orang tetap tahu, Ustaz Somad ya? Dari mana dia tahu? Cincinnya warna hijau. Ketahuan penyamarannya. Maka ada yang menyelamatkan Ustaz Somad dari mulai turun pesawat sampai naik pesawat. Yang menyelamatkan itu kalau di airport ketemu orangnya pakai warna bajunya biru laut. Tapi pas sampai ke sini semuanya pakai baju Ustaz. Ini kalau begini ceritanya Ustaz Somad yang ragu, siapa sebetulnya yang Ustaz ini? Inilah orang-orang soleh, orang-orang baik yang selama ini menyelamatkan Ustaz Abdul Somad di airport. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh dan solehah. Yang paling penting mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi hari ini Ustaz Abdul Somad diundang datang. Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita duduk-duduk minum-minum. Iya. Tiba-tiba Masya Allah ternyata jamaahnya ramai, lengkap dengan umbul-umbulnya. Saya sangka menyambut saya, rupanya 17 Agustus. Ibu-ibunya juga datang meriah. Mudah-mudahan Sahibul Bait beserta seluruh panitia yang tak dapat disebutkan satu persatu, karena kalau disebut satu persatu bisa selesainya maghrib. Mudah-mudahan semuanya dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Yang namanya ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Ada gak orang yang berkeyakinan, berpemahaman seperti itu? Ada. Menurut dia ibadah itu sholat, zakat, sedekah, baca Quran, zikir. Dia lupa bahwa ibadah yang paling hebat adalah memudahkan urusan orang lain. Urusan Ustaz Abdul Somad ini sulit, susah, ribet, jelimet, payah, tapi dimudahkan oleh saudara-saudara kita. Apa janji Nabi? Man yassara an muksirin. Siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka semua urusan-urusan di akhirat nanti dimudahkan Allah. Ustaz Somad, kita kan kalau udah meninggal gak ada urusan lagi. Memang gak ada orang mati urusan KTP, urusan kakak, gak ada. Tapi kita masih ada urusan sakaratul maut. Kita masih ada urusan azab kubur. Kita masih ada urusan hari berbangkit di padang mahsyar. Kita masih ada urusan pemberian kitab dari kiri atau kanan catatan amal. Kita masih ada urusan dapat syafaat atau enggak. Kita masih ada urusan timbangan amal berat atau ringan. Kita masih ada urusan meniti titian siratal mustaqim. Kita masih ada urusan selamat atau tidak dari api neraka. Sampai akhirnya kita semua masuk ke dalam surga jannatul firdaus. Jadi kalau kita mudahkan urusan orang, maka dimudahkan Allah pula urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia juga kita masih banyak urusan lagi, urusan pendidikan anak, urusan yang belum nikah ketemu jodoh, yang udah ketemu jodoh punya anak, yang sudah punya anak lalu kemudian masih lagi ada urusan mau beli kendaraan, mau rumah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segala urusan itu dimudahkan Allah subhanahu. Baca Quran, ibadah. Zikir la ilaha illallah, ibadah. Berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, ibadah. Tapi memudahkan urusan orang lain, paling hebat ibadah. Makanya saya baca dalam salah satu tulisan, diungkapkan oleh Sayyidi Al-Habib Syatiri di Hadramaut Tarim Yaman. Kata beliau, di akhir zaman nanti banyak fitnah yang luar biasa. Dan di antara afdalnya ibadah di akhir zaman itu adalah, biar supaya selalu dapat bimbingan Allah dan dapat bimbingan Rasulullah SAW, adalah menunaikan hajat orang, memudahkan segala urusan orang. Sekarang orang, kalau dia berurusan, prinsipnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Senang betul nengok orang kesulitan. Ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu ikut senang melihat kesenangan orang, ikut susah melihat penderitaan orang. Ada orang anaknya ninggal, kita ikut susah gak? Susah. Ikut susah itu bahasa Arabnya ta'ziyah. Ada anaknya dapat beasiswa pergi ke Tarim, kita senang apa susah? Kita senang. Ikut senang itu namanya tahni'ah. Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Dan semua jamaah yang hadir ini ikut senang melihat kesenangan Ustaz Somad. Yang dapat kursi empuk Ustaz Somad, mereka duduk di lantai tapi mereka ikut senang. Yang dapat minuman spesial walaupun belum dicicipi Ustaz Somad, tapi mereka ikut senang karena mereka udah minum duluan. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti menyayangi diri sendiri. Satu rasa, satu perasaan, walaupun rasa itu belum tentu sama, karena rasaku belum tentu rasamu. Tapi kita insya Allah lama-lama bisa merasakan perasaan orang. Dalam puasa, apa sebetulnya inti dari ibadah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Muharram Asyura? Sesungguhnya dalam puasa itu adalah merasakan perasaan orang lain. Perasaan apa? Perasaan lapar. Kalau sudah orang lapar, kenyangkan dia. Ketika kita menjadi makmum sholat, maka sesungguhnya kita sudah merasakan perasaan orang lain. Perasaan apa? Perasaan tegak lama, ayatnya panjang. Makanya jangan selamanya jadi imam, sekali-sekali jadi makmum. Ustaz sama ceramah terus? Enggak. Saya kalau di kampung enggak selamanya ceramah. Ustaz hari ini khutbah? Enggak, saya enggak khutbah. Kenapa enggak khutbah? Saya mau dengar khotib. Ternyata khutbah dengan dengar khutbah lebih berat mendengar khutbah, ngantuknya minta ampun. Saya khutbah belum pernah ngantuk, tapi begitu mendengar khutbah, kadang-kadang khotib itu kelihatan tiga. Kita mesti merasakan perasaan orang lain. Itu namanya empati, merasakan perasaan orang lain. Itu makanya kalau Ustaz Abdul Somad itu ceramah, selalu dia ngomong, saya ceramah ini 600 ml sesuai yang tertulis di botol 60 menit. Kenapa? Karena banyak orang gak tahan dengan ceramah. Tapi kalau dia dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, dia lihat jam, alhamdulillah 15 menit lagi. Ada namanya kultum, kuliah 7 menit. Ada namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ini kita Pak Ustaz, kultum, kulibas atau 600 ml? Kalau lihat dari gelasnya 300 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama adalah ibadah melepaskan kesulitan orang lain. Man farraja'an muslimin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dilepaskan Allah dia dari satu kesulitan orang pada hari kiamat. Makanya kalau mau dapat kemudahan hari kiamat, cari orang yang berada dalam kesulitan. Kesulitan kamu apa sekarang? Jodoh. Jumpakan dia dengan jodoh. Kesulitan kamu sekarang apa? Belum punya anak. kasih dia obat kuat. Kesulitan kamu apa sekarang? Kesulitan saya kerja. Carikan dia pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua mampu membantu orang lain, melepaskan kesulitan orang lain. Amin. Ada seekor anjing. Biasanya sekarang orang kalau nyebut anjing disensor. Anti. Ada seorang WTS. Ada satu sepatu. Anjing najis, bau, busuk. WTS nakal, jahat, maksiat, dosa, zina. Sepatu alas tapak kaki diinjak-injak, bau, busuk, kotor, jorok. Gak ada yang baik tiga-tiga ini. Tapi orang ini mengambil air sumur dengan sepatu yang kotor. Dia berikan minum kepada seekor anjing yang kotor. Dan perempuan yang mengambil air dengan sepatu dari dalam sumur itu adalah seorang perempuan yang kotor. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kenapa Allah mengampunkan dosanya? Walaupun binatangnya kotor, sepatunya kotor, orangnya kotor, tapi di sana ada kesucian. Apa? Melepaskan kesulitan. Bukan orang, kesulitan seekor dok. Melepaskan kesulitan seekor anjing. Tapi jangan gara-gara ceramah ini begitu pulang nanti malam semua beli anjing. Ini ceritanya kan Bani Israel sebelum Islam datang. Ini kisahnya untuk iktibar pelajaran bahwa melepaskan kesulitan seekor binatang yang haram sekalipun itu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan rajin beribadah, orangnya taat. Dia memelihara seekor kucing. Kucing itu baik. Kalau kucing kena ke kulit kita, menjilat air minum kita, dia enggak najis, enggak batal, cuman kucing enggak boleh dimakan. Tapi dia tidak seperti anjing. Lalu kemudian orang ini mengurung kucing dalam sangkar, enggak dikasih makan sampai mati. Maka dia diazab Allah. Kenapa? Karena dia mempersulit kucing, bukan orang. Mempersulit kucing aja disulitkan Allah. Bagaimana kita suka mempersulit orang lain? Ustaz Abdul Somad itu ngomong aja mempermudah. Buktinya kami dipersulit, enggak bisa foto. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa hidup ini, kalau belum bisa memberikan kesenangan, kemudahan, jangan menyusahkan. Ring satu dulu orang tua. Ayah senangkan, ibu senangkan. Mudah-mudahan yang hadir di sini ayah ibunya bisa dia senangkan, dia berangkatkan umroh. Dilapangkan Allah rezekinya, diberikan kesempatan untuk mengucapkan salam ke makam Rasulullah. Oh, kebahagiaan luar biasa. Saya berangkat dengan almarhum orang tua saya. Saya bawa dia jalan-jalan. Aku mah gak bisa bawa tiap jam karena aku bawa jamaah. Aku ini berangkat kan bawa jamaah. Tapi nanti kalau pas ada waktu kosong, tak salah kita jalan. Saya beli koper sebesar lemari. Untuk apa nih, kata dia? Saya yang nenteng koper nih di belakang. Terus kita keliling, silakan belanja. Mak-mak kan suka belanja. Akhirnya dia beli jilbab, dia beli tempat celak, dia beli ceret, dia beli. Saya bilang, kok banyak sekali? Ini kopernya besar. Untuk apa, Mak? Untuk apa? Nanti kita bagi-bagi ke tetangga di rumah. Rupanya dia pun enggak perlu banyak. Anaknya enggak banyak, cuma saya dan adik saya berdua. Cucunya pun baru 3 orang. Ternyata dia mau bagi. Begitu sampai di rumah di Pekanbaru, dia beli kresek, dibungkus itu air zam-zam, kacang, lalu kemudian pakai macam-macam, diikat karet, pakai lilin segala macam, dibagi kepada semua tetangga. Dia ingin berbagi. Saya pun dapat pahalanya juga. Maka kita bagaimana hidup ini menebarkan kasih sayang. Termasuklah Shoibul Bait hari ini. Kita masya Allah tabarakallah ikut senang. Kalau saya ditanya, Ustaz Somad tadi ceramahnya tausiahnya di mana? Di Los Angeles. Itu yang saya lihat tulisannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jadi kita berniat supaya kita bisa memudahkan kesulitan orang. Sulit anak yatim, fakir miskin, sekolah, gak bisa bayar uang sekolah. Semua anak-anak yang gak bisa bayar uang sekolah, jangan ikut ujian. Nangislah anak ini pulang, bapaknya udah meninggal, ibunya cuma buruh cuci, lalu kemudian gak bisa. Datang lalu kemudian bapak-bapak memudahkan urusan, datang ke kepala sekolah. Saya dengar ada aturan di sini, siapa yang belum bayar uang sekolah gak bisa ikut ujian. Betul, berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Ada sekitar 5 orang. Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Anak ini berapa uang sekolahnya 1 bulan? 1 bulan 50.000. Berarti sudah berapa bulan? 10 bulan 500.000, 600.000, 12 bulan. Nih, maka dilepaskan Allah segala kesulitan. Kira-kira orang Islam ini boleh enggak punya uang banyak? Boleh. Gimana kita mau nolong anak yatim kalau kita enggak punya uang banyak? Makanya nanti kalau bapak pulang lembur kerja malam, biarkan aja supaya uangnya banyak untuk memudahkan urusan orang. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta? Pendusta agama. Pendusta agama bukan orang yang mabuk minum khamar. Pendusta agama bukan orang yang berjudi, berzina, koruptor, korupsi. Pendusta agama adalah فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ Enggak peduli sama anak yatim. 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, itu mesti kita periksa, ada enggak anak yatim. Kalau sampai ada yang enggak bayar uang sekolah, yang enggak makan, لَا يَبِيْتُ شَبْعَانًا. Jangan sampai ada yang tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'ion. Tetangganya kelaparan, tetangganya teraniaya, terzolimi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita tetangga kita masih 4 sudut. Ke belakang 40, ke depan 40, ke kanan 40, ke kiri 40. Tapi sekarang orang tinggal tetangganya ke atas 40, ke bawah 40. Tinggal di kondominium. Maka dia enggak pernah mau tahu dengan tetangga. Tiba-tiba keluar berita, ada 1 orang meninggal 1 bulan yang lalu. Tetangga enggak tahu, tiba-tiba jenazahnya sudah membusuk kering. Yang saya ceritakan ini hak-hak berita benar atau pernah terjadi? Terjadi, meninggal di rumah, tetangga bisa enggak tahu. Kenapa? Gara-gara enggak ada sholat berjamaah di masjid. Kita alhamdulillah subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Sampai-sampai kita pulang jam 2 malam pun ketemu juga dia di situ. Kamu kok di masjid terus? Saya enggak bisa pulang ke rumah, dikunci. Orang Islam kalau dia ketemu subuh, alhamdulillah. Zuhur ketemu, alhamdulillah. Asar ketemu, alhamdulillah. Maghrib, isya enggak ketemu, besok dia mulai datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa enggak datang ke masjid saudaraku? Hatiku sedang galau. Apa yang kau galaukan? Fa inna ma'al usri yusra, segala kesulitanmu akan dimudahkan Allah. Bangkitkan semangatnya. Sekarang banyak orang enggak ketemu dengan orang. Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam enggak ada ketemu orang. Temannya cuma 3, gadget, handphone, laptop. Kita kalau ketemu orang tuh beda. Saya tausiah pagi tadi. Habis itu siang, habis itu sore, nanti malam. Ustaz lelah, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi begitu ketemu dengan jamaah, tatapan-tatapan mata, doa-doa mereka, bangkit lagi semangat, berapi-api. Begitu pulang nanti di mobil baru. Nanti malam ketemu lagi dengan jamaah. Jadi kita ketemu dengan orang itu membangkitkan semangat. Jangan sampai kita enggak pernah ketemu dengan orang. Ketemu dengan orang itu disebut dengan silaturahmi. Kakeknya dengan kakek kita, adik kakak. Kamu punya hubungan dengan dia? Ya, ketemu Pak Ustadz. Gimana hubungan kamu kakek saya dengan kakek dia? Saudara kandung? Enggak, kakek-kakek. Bapak saya dengan bapak dia saudara kandung. Berarti saudara sepupu. Dulu neneknya satu, rahimnya satu. Sekarang pisah. Ibu saya dengan ibu dia beda. Maka menyatukan rahim disebut dengan silaturahim. Man ahabba yubsatullahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya. Faliyasil rahimahu, hendaklah dia menjalin, menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Saya enggak percaya Pak Ustadz bahwa silaturahim itu nambah rezeki. Kalau ada orang enggak percaya silaturahim nambah rezeki, sore ini buktinya. Saya baru dapat cincin dari Habib, kasih beliau. Begitu beliau kasih ke saya, langsung beliau pergi. Dia enggak mau riak nanti disebut Ustaz Abdul Somad. Makanya dari tadi saya ceramah kan pakai tangan kiri terus. Kasih warna hijau, sunnah pakai warna hijau. Kenapa rumah dicat hijau? Karena mata kalau ngelihat warna hijau itu bagus, sehat. Makanya orang di ruang operasi bajunya warna hijau, karena ketika matanya ngelihat darah itu bisa salah-salah. Salah kalau ngelihat merah, tapi setelah dia lihat hijau normal lagi. Hijau normal lagi. Nah, ini baik dikasih warna hijau karena Habib ingin, dan hijau selalu dijadikan sebagai simbol agama. Simbol makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kiswahnya berwarna hijau. Ustaz tahu dari mana? Ngintip dari lubang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kelihatan kelambunya warna hijau. Mudah-mudahan kita bisa ke sana mengucapkan salam kepada Rasulullah. Orang yang punya niat baik, maka dia akan disampaikan Allah niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Saya nanti kalau uang banyak akan menyantuni anak yatim, menyekolahkan fakir miskin, membangun masjid, membuat sekolah gratis. Ini sampaikan Allah niatnya. Andai niatnya tidak kepada dia, kepada anak-anaknya insya Allah sampai. Bapak ibu percaya? Terserah, gak percaya gak apa-apa. Mana bisa kita paksa orang untuk percaya? Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kau memaksa manusia sampai percaya kepadamu? Innama anta munzir. Kau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak bisa paksa orang. Kita hanya ngajak orang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang ngajak sholat, banyak yang ngajak puasa sunat. Abdul Somad ngajak kita hubungan baik sesama orang. Kalau bisa kasih makan, belum kemakan pertemu langsung, kan gak langsung kasih makan. Afsus salam. Ucapkan salam. Ketemu pertama kali salam. Salam Ustaz. Salam. Selamat pagi Ustaz. Sorenya enggak selamat. Selamat datang Ustaz. Pulangnya. Maka salam yang paling sempurna, salam dari Allah kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat anakmu. Selamat suamimu dari pelakor. Selamat istrimu. Selamat rumahmu. Selamat hartamu. Selamat duniamu. Selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya untuk wabarakatuh. Barokah ilmumu, barokah hartamu. Hidup ini yang dicari adalah barokah. Makanya orang habis yasinan, tahlilan, dapat nasi bungkus disebut dengan barokah. Barokah itu diambil dari bahasa Arab barokah. Orang kita nyebutnya berkat, barokat. Ya? Pemburu berkat. Bukan pemburu berkat itu yang hadir tahlilan, bukan. Pemburu berkat itu adalah pegawai-pegawai yang dengan pekerjaannya dia tetap tanpa menganiaya, menzalimi orang, mengambil berkah dari para habaib, dari para alim, dari para ulama, sehingga mereka disebut dengan pemburu berkat, barokah, barokah. Kita kalau makan itu yang diambil kenyangnya atau berkahnya? Berkahnya. Kalau kan cuma kenyang, ayam juga kenyang. Enggak ada berkahnya. Makanya doa makan, Allahumma barik lana. Nikah itu yang diambil barokahnya atau apanya? Barokahnya. Makanya orang nikah itu didoakan barokah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lagunya juga barokah. Jangan sampai nikahnya barokah, lagunya setan. Lalu kemudian ketika kita melihat ada orang punya anak, didoakan barokahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Yang hafal bahasa Arab, yang enggak pakai bahasa Indonesia aja, doakan. Doakan, saya doakan semoga anak kamu soleh, enggak seperti bapaknya. Jangan. Orang sudah tobat itu jangan diungkit-ungkit lagi. Masa lalu siapa yang enggak pernah punya dosa? Orang yang sudah meninggal itu sebut yang baik-baiknya. Udhkuru ma'asina mautakum. Orang yang meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Orang yang sudah bertobat, illa man taba, orang yang bertobat. Wa amana, beriman. Udah kelihatan? Wa amila amalan salihah, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah beriman. Dan kalau kita mati, yang dibawa adalah iman. Yang paling penting iman. Illa man taba wa amana, setelah beriman, wa amila amalan shaliha, beramal saleh. Ada orang beramal saleh tapi enggak beriman, diterima amalnya? Enggak diterima. Maka yang paling penting di antara yang tiga ini yang mana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, ceritakan, jangan sembunyikan. Coba kalau Habib nonton nanti ceramah Ustaz Somad, dia lihat, oh senangnya hati dia, ternyata cincin yang ku beri itu dipakai Ustaz Abdul Somad ceramah, didoakannya, ya Allah, dia ya, keturunan Rasulullah, ya Rasulullah, berikan Abdul Somad syafaat, akhirnya dapat. Ini dikasih cincin, disimpan dalam lemari, disimpan dalam laci, disimpan dalam kaca, disimpan dalam lemari, kuncinya hilang, enggak pernah dipakai. Habib nonton, tuh kok Abdul Somad enggak pernah, jangan-jangan udah dia jual ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi, tapi jangan gara-gara ini ibu kemana-mana bawa perhiasan terus. Kalau berdoa semua diperlihatkan, Rabbana atina. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jadi yang paling ringan itu adalah perbuatan baik, menyenangkan hati orang dengan lisan Absyus salam. Tapi kalau mampu dari lebih daripada itu, jangan cuma lidah, pakai tangan. At-imut ta'am, kasih makan. Ada pisang, ada jeruk, ada lengkeng. Alhamdulillah, bisa dimakan kan? Kadang kita bertamu di rumah orang, dikasih semuanya beling, keramik, kaca. Dia sangka kita kuda kepang. At'imu ta'am, kasih makan. Ada program namanya Jumat Barokah. Dulu Pak Ustaz di masjid kami ini gak ada orang sholat Jumat, tapi sekarang sejak anak-anak muda ngumpulkan nasi, banyak orang datang cuma ngambil nasi kotak, gak sholat juga. Asal kata dakwah, da'a yad'u dakwah, artinya ngajak makan. Makanya kalau ada dakwah, enggak ada makan, maulid nabi makan, isra mi'raj makan, nuzul quran makan. Saya ditanya sama jamaah, Ustaz makannya kok dikit ya? Dia enggak tahu itu makan yang entah kelima, yang keenam. Nabi Muhammad itu makannya dikit. Kalau Ustaz Somad, dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Tapi kenapa Ustaz kurus? Ini sudah takdir. Saya enggak ada diet-diet. Ustaz Somad makannya dijaga ya? Enggak. Ustaz ada pantangan? Ada. Pantang apa? Pantang dekat. Asal dekat habis. Terus kenapa Ustaz enggak gemuk-gemuk? Saya aja enggak tahu. Saya udah nanya dokter, kenapa saya enggak gemuk dokter? Berarti Ustaz belum minum susu. Susu kental manis. Satu hari 3 saset. Habis makan pagi, makan siang, makan malam. Saya beli 90 saset. Saya minum 1 bulan. Habis itu saya timbang, enggak nambah. Saya telepon dokter, Pak dokter katanya minum susu kental manis, timbangan naik. Ustaz udah coba, udah 1 bulan enggak naik, enggak. Terima aja Ustaz, itu udah takdir. Enggak penting mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Enggak usah pikirin omongan orang. Betul? Ini untuk membahagiakan ibu yang gagal diet. Tapi saya Pak Ustaz dikatain orang gemuk. Loh, dalam Al-Qur'an dikatakan, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fa amman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang diridhai Allah. Apa yang disusahkan? Apa yang disulitkan? At'imu ta'am. Apalagi wa tusalli bil laili wan nasuniyam. Ketika orang sedang tidur pulas lelap malam, ada hamba Allah yang terbangun, usalli sunnat tahajjud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat zuhur ramai, salat Jumat penuh, Idul Fitri, apalagi Idul Adha, bawa kupon ngambil daging kurban. Tapi kalau sholat tahajud sepi kosong. Di saat tengah malam itulah kita merasakan bermunajat kepada Allah, bersunyi-sunyi berdua-duaan. Ya Allah. Begitu sedang sunyi-sunyinya tiba-tiba terdengar suara gol. Pokoknya ada orang nonton bareng di belakang. Berapa banyak orang yang bangun malam cuma mau nonton bola. Berapa banyak orang bangun malam cuma mau kencing. Berapa banyak orang yang bangun malam cuma mau begadang. Maka kita bangun malam. Waktu sholli bin nasi wan nasu niyam. Waktu sholli bin layli wan nasu niyam. Yang keempat. Watausilul arham. Mana yang sedang kita lakukan sekarang. Absus salam. Sudah. At'imut ta'am. Sudah. Waktu sholli bin layli wan nasu niyam. Sudah. Wasilul arham. Kalau empat ini kamu lakukan, kalau empat ini kamu lakukan, maka yang kelima, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat. Apapun yang terjadi, yang masuk surga itu cuma selamat. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya Pak Selamat namanya. Ustaz Abdul Somad masuk surga dengan selamat. Makanya kita selalu berdoa di rumah orang, minta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ketika datang kita disambut dengan selamat. Enggak Pak Ustaz, kami kemarin ketika di hotel enggak ada disambut selamat. Terus tertulis di bawah welcome. Itu welcome artinya keset kaki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita laksanakan dengan baik, kita insya Allah diberikan Rabbana atina fid dunya hasanah, karena hubungan kita dengan orang baik. Dan di akhirat nanti pula wa fil akhirati hasanah. Selesaikah masalah? Belum. Wa qina azab. Jangan minta surga. Kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kemarin saya posting di Instagram, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Ada yang komen di bawah, emang yakin? Siapa umat Nabi Muhammad yang enggak yakin masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Percaya apa enggak percaya? Percaya. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Tapi enggak ada jaminan dia enggak masuk neraka. Mampir transit dulu. Si Anu, anak-anak Hadra udah masuk surga? Udah Pak Ustaz. Ibu-ibu juga sudah? Sudah Bapak-bapak sudah. Si Anu, mohon maaf Pak Ustaz, pesawatnya delay. Yakinkan jangan mampir ke neraka. 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamat kita dari neraka jahanam insyaallah, amin. Orang-orang beriman itu kalau dia sudah masuk surga, maka dia akan melihat, akan bertanya-tanya, teman saya yang di airport dulu mana? Ustaz Somad yang kita jemput di pesawat dulu mana? Tim UAS yang kemarin pergi sama-sama menemani dia tausiah itu mana? Orang-orang yang ada sering bersama kita itu mana? Komunitas pengejar berkah ini mana? Orang beriman gak mau masuk surga sendirian. Jadi kalau ada di antara kita yang nyuruh, kamu mesti pakai jilbab panjang, kamu mesti nutup aurat, ini orang rese apa sayang? Sayang, dia gak mau masuk surga sendirian. Kamu kenapa tiap hari ngajak saya sholat, ngajak saya ceramah, ngajak saya dengar pengajian? Urus aja surgamu, jangan urus nerakaku. Saya sayang sama kamu, Beb. Saya gak mau masuk surga kalau gak ada kamu, karena kalau gak ada kamu gak rame. Jadi bawaannya bukan marah. Jangan intervensi urusan saya. Ngapain kamu urus-urusan? Kita gak mau urus orang. Kita mau selamatkan dia. Supaya di dunianya baik, di akhiratnya baik. Itulah makna Islam. Islam itu artinya selamat. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilna aljannata daras. Makanya mengucapkan itu betul-betul dipahami. Ini banyak orang selesai sholat gak jelas. Salam. Apa yang kusebut salam? Rupanya nama suaminya Abdul Salam. Jam 5. Tadi saya mulai jam 4.20. Saya disuruh ngomong 30 menit. Ternyata sudah lewat waktu, sudah 40 menit. Ini namanya ceramah delay. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya tahan. Nanti kita, saya tanya tadi, nanti kita di acara dengan sahabat-sahabat ini, santri airport ini, ada tausiahnya? Enggak Pak Ustaz, kita cuma minum-minum aja. Oh, rupanya kena jebakan Batman. Jebakannya pun jebakan amal soleh. Jamaahnya tahan. Enggak ada yang capek, enggak ada yang tidur. Ustaznya yang enggak tahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita di sini, bertemu juga kita nanti di surga. Gimana kita mau ketemu Pak Ustaz? Semua umat ngumpul dari mulai Adam sampai Adam Smith, Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, gimana kita bisa ketemu? Siapa yang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya, itu salah satu tanda umat Nabi Muhammad SAW, disebut ghurril muhajjalin. Wajah bercahaya, kaki bercahaya, min atharil wudu, karena bekas air wudu. Makanya kita disuruh menjaga wudu lama-lama, semakin lama wudunya, ibarat lampu semakin terang benderang. Ada nanti kita ketemu, ada cahayanya, tapi ya 5 watt, kadang-kadang padam. Inilah orang yang tidak menjaga wudu. Tapi jangan gara-gara menjaga wudu, nahan kentut, sampai biru wajahnya. Kalau mau kentut, kentut aja. Berapa banyak orang sakit di rumah sakit, di ruang ICU, sampai gak keluar 1 bulan. Saya tanya, Bapak sakit apa? Bapak sakit apa? Malu nyebutnya Pak Ustaz. Sakit apa? Saya udah gak, sebulan gak kentut Pak Ustaz. Makanya kalau mau kentut, kentut aja. Tapi setelah itu berwudu, tajdidul wudu, memperbaharui wudu, wajahnya bersih. Apa sih rahasianya kok glowing banget? Ini karena bekas wudu, Beb. Karena bekas wudhu, guys. Oh, jadi kau sangka aku selama ini tayamum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad petang yang mulia ini. Saya kembalikan ke MC, host, moderator. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.